nandang urip bebarengan karo tonggo. Ra kuat mangan dirasani mangan enak ya diiri kudu piye. Anggonku nikapi aku sepeng duwe tonggo kaya kowe. Kaya kowe seneng ngurusi urusane tanggane.